Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna muhammadan abadu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa lahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan Allah kesempatan untuk beriktikaf di masjid, menghidupkan antara waktu maghrib dan waktu isya. Sebab dalam beberapa hadis yang kita temukan dalam kitab yang lalu, yang menghidupkan antara dua isya ini itu pahalanya sangat besar ya. Sebab kadang-kadang waktu maghrib dan waktu isya ini adalah waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia. Ada sholat awabin ya, antara sholat maghrib dan sholat isya. Salawat dan salam juga selalu kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita dua warisan berharga, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kaum muslimin rahimakumullah, malam ini kita membawakan kitab Risalah Mu'awanah wal Muzaharah wal Mu'azarah lirghaibina fil mu'minina min suluki tariqil akhirah, atau lebih tepatnya kitab akhlak. Kemarin kita sudah membahas tentang hadis qiyamul lail yumkin ayakuna ba'dal isya mubasyaratan, bahwa salat yang paling afdol ba'dal muktubah salatul lail adalah salat malam. Dan salat malam itu boleh kita lakukan langsung setelah salat isya. Namanya juga qiyamul lail. Dan tentang witir, kemarin kita bicarakan bahwa banyak ulama mengatakan witir itu wajib. Di antaranya adalah Imam Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir. Kalaupun kita khawatir tidak bangun di akhir malam untuk sholat witir, silakan setelah sholat isya kita melaksanakan sholat witir. Ya. Terakhir kemarin kita wa'lam dan ketahuilah, anna man shalla ba'dal isya faqad qoma minal lail, siapa yang sholat setelah sholat isya berarti dia sudah mendirikan malam. Wa kana ba'du salaf yusolli waradahu min awal lail, dan juga banyak daripada salafus soleh yang sholat di awal malam, artinya sebelum tidur. Cuma bedanya nanti kalau setelah tidur dianggap tahajud. Walakin fil qiyam ba'da naum irghamul syaitan, cuma kalau kita bisa bangun ya, bangun di tengah malam dari tempat tidur, itu merupakan hal yang paling menggeramkan syaitan gitu loh ya. Wa mujahadul lin nafsin, itu merupakan mujahadah ya, jihad ya. Wa sirru ajibun, dan rahasia yang sangat luar biasa. Wa huwa tahajjud allazi amarallahu bihi rasulahu fi qouli ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa fil ma'thurat anallaha yu'jibuhu minal abdi idza qama minal firashihi wa min ahlihi ila salatihi wa yubahi bihi malaikatuhu wa yaqbalu alaihi biwajhil karim. Jadi dalam sebuah asar dijelaskan bahwa Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang bila bangun di tengah malam, bangun dari tempat tidur. Sebab ini berat ya. Sangat berat kita bangun di tengah malam hari. Wa baina ahlihi, ketika orang semuanya tidur lalu kita salat, Allah membanggakan kita di depan para malaikatnya. Dan Allah langsung menghadap kepada kita dengan wajah beliau yang sangat mulia. Jadi ini hadis apa? Asar menambah kuat bahwa sholat malam itu adalah sholat yang sangat diberatkan kepada salafus soleh setelah sholat maktubah, sholat wajib yang diwajibkan. Di sini ada beberapa riwayat yang disebutkan. Pertama, fi ba'di kutubil lahil manzilah. Jadi dalam ilmu tasawuf itu ada istilahnya beberapa gelar-gelar ya. Ada kutub, ada khalifah, ada lakob-lakobnya ya. Mereka mengatakan bahwa kazab berdusta mayyada'a muhibbati, dusta atau bohong siapa yang idda'a, yang menganggap dirinya mencintai saya. Iza jannal lail nama, apabila malam datang dia tidur. Jadi kalau ada orang mengatakan saya cinta Allah, selebih mencintai Allah daripada Rasul, selebih mencintai Allah daripada dunia, saya lebih mencintai Allah daripada jadi ketua PSSI gitu ya. Itu bohong itu. Kalau buktinya ketika malam datang dia tidur. Kullu muhibbun yuhibbul khalwata bihabibihi. Ini kata sini saya sebutkan namanya ya. Sebab kata beliau, seorang yang mengatakan cinta muhib itu pasti yuhibbul khalwah, ingin khalwat. Khalwat positif ya, bukan khalwat negatif. Pasti orang kalau menyatakan cinta dengan sesuatu pasti ingin apa istilahnya itu? Meluangkan waktu dengan yang dicintainya sendiri. Apa istilahnya bahasa kitanya itu? Privasi, gitu, privasi. Misalnya kita mencintai handphone baru tuh. Kan pengen suatu saat kita main handphone tuh enggak ada orang lain ganggu loh. Main kamu kalau perlu kunci pintu tuh main. Ya betul. Nah, kalau kita mengaku mencintai Allah, kalau kita tidak meluangkan waktu untuk khulwat dengan Allah, itu bohong katanya. Kapan? Ya sewaktu sholat malam itu sendiri dengan Allah. Malam-malam ya. Makanya kalau ada yang apa? Kalau ada misalnya teman-teman kita yang sholat tahajud tengah mau berjamaah, bagi saya monggo aja ya. Sebab riwayatnya juga ada yang berjamaah gitu loh. Jadi bohong kata beliau kalau ada orang yang mengatakan cinta Allah, tapi ketika malam gitu, sampai jam 6 baru bangun gitu loh. Pas bangun tidur cinta Allah gak? Cinta banget. Padahal jam 6 cinta banget. Sebab menurut dia pasti semua orang yang mencintai sesuatu ya, termasuk mungkin juga istri, kita kan butuh privasi ya, ingin berdua-duaan terus gitu loh. Ya, ingin berdua-duaan gitu. Dengan orang mencintai setan juga begitu ya. Coba lihat penyembah-penyembah setan itu loh. Ingin selalu berduaan dengan setannya itu loh. Ya, dalam segala halnya lah itu kan. Bihabibihi, dengan kekasihnya. Qala Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabrati rahimahullah, nama seorang ulama ya. Jam'ul khairi kulluhu fil lail. Jadi kebaikan itu seluruhnya terkumpul di malam hari. Jadi siapa yang melewatkan itu berarti dia melewatkan kebaikan. Ya, jadi bukan berarti kita tidak boleh apa ya, tidak boleh istirahat, perlu ya. Lil badanika 'alaika haqqo. Badan kita juga punya hak terhadap kita itu. Ya. Wa qala Said Aidarus Abdullah bin Abi Bakar, man arada sifa ar-rabbani. Siapa yang menginginkan kasih sayang daripada Allah, fa'alaihi bil inkisar fi jawfil lail, hendaklah dia memecahkan, inkisar itu memecahkan, fi jawfil lail, di tengah kedinginan malam. Oh, ini berat ya. Bangun malam tuh luar biasa loh beratnya. Kalau untuk ibadah, kalau nonton bola ringan, nonton champion enak itu. Tapi kalau untuk ibadah luar biasa beratnya. Ada jalan, ah masih jam 2, ntar lah jam 3 gitu ya. Jam 3, ntar lah jam 4 gitu lah. Jam 4 nunggu azan gitu lah. Ntar lah nunggu komat dulu gitu lah. Beratnya luar biasa. Makanya Allah juga memberikan kelebihan yang ada di malam hari tersebut. Waqala Rasulullah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari wal Muslim min Abi Hurairah, wani salah satu zahab ya, apa istilahnya itu, periwayatan emas. Yanzilullahu kullu lailatin ila sama'id dunya hatta yabqa thulutsal lail al akhir, bahwa Allah itu turun ya, jangan diterjemahkan dalam arti letter like. Allah itu turun kulul lailah ila sama'id dunya, setiap malam ke langit dunia. Hina yabqa thulutsal lail, sampai sepertiga malam akhir. Fayaqulu, Allah berkata, hal ya min da'in fastajaba lahu, apakah ada orang berdoa, saya akan mengabulkannya. Jadi kalau doa itu bagus tengah malam ya, apa hajat kita apapun di apa kepada Allah. Makanya kalau apa, kalau saya biasanya diminta untuk berdoa, selalu saya katakan di awalnya ya kita punya hajat kan berbeda-beda ya. Ada hajatnya pengen rumah gitu loh. Pengen ini, pengen itu, anaknya lulus UN segala macam gitu loh. Anaknya dibebaskan oleh NII ya, segala macam lah gitu loh. Kemarin ada apa ya, masalah NII sedikit ya. Kemarin ada Al-Haidar. Al-Haidar itu pengamat teroris ya, di Metro TV saya nonton itu. Berani sekali dia ngomong bagi saya gitu. Kata dia, NI itu adalah buatan intelijen katanya. Jadi intelijen sendiri yang mau, NI sekarang tuh NI palsu gitu. Terus tentang Az-Zaitun ya. Jadi Panji Gumilang itu menurut bank, dia kan nyimpan uangnya di bank Senturi ya, setiap bulan transfer hampir 300 juta. Dan setiap dia transfer, pegawai bank tuh banyak mengeluh gitu loh. Karena dia transfer tuh pakai uang 20 ribu gitu loh. Jadi kan disuruh ngitung-ngitung lah. Terus pernah ditanya sama pihak bank, usaha bapak apa gitu loh. Dia ngakunya rongsoan itu loh. Saya nima rongsoan sampah kan. Soalnya bank curiga kok 20-20 gitu loh ya. Dan itu sampai 200 juta sampai 300 juta. Dan kemarin waktu Senturi dilikuidasi, itu kan hampir 300 miliar duit Panji Gumilang tuh hilang ya. Makanya kata sebagian pengamat kemarin, ya Panji Gumilang itu gerakan makar ya. Sebab NII itu kan negara itu, NKRI juga negara, masa enggak ada negara dalam negara gitu ya. Tapi alasan apapun bagi saya ya tetap apa? Gerakan penipuan dan segala macamnya lah masalah ini gitu ya. UI enggak mendirikan NII Center enggak ya? Enggak ya? Enggak, maksudnya ada yang kena enggak ya? Belum ya? NII Center. Tinggal ganti E sama U aja. UI, UII, NII ya, deket tuh. UII Center sama untuk menanggali NII Center gitu. UII Center. Ya, itu sedikit tentang apa ya? Tinjauan-tinjauan seperti itu. Jadi apa? Kenapa dia ngotot banget? Jadi katanya begini, uang yang didapatkan oleh Panji Gumilang itu dibagi dua, 40% untuk Azaitun, 60%-nya untuk intelijen. Nanti intelijen menggunakannya untuk apa kita nggak tahu ya. Jadi memang katanya bentukan intelijen. Walau malam saya nggak tahu, saya tidak mendalami itu, saya hanya mendapatkan informasi seperti itu. Dan Azaitun sendiri katanya, ya apa? Kalau masalah kurikulum sesat memang tidak ditemukan. Ya kalau bagi saya begini ya, NII yang asli itu kan dulu ada Kartosuwiryo ya. Kalau orang-orang Islam ingin punya negara Islam sendiri, itu kan nggak apa-apa tuh biasa. Setiap isme-isme itu kan pengen punya negara sendiri gitu ya. Kapitalis pengen punya negara sendiri, komunis pengen punya negara sendiri, sosialis pengen punya negara sendiri. Masa Islam gak pengen punya sendiri kan lucu tuh. Islam tuh pengen punya negara sendiri itu bagi saya gak apa-apa tuh. Wajar-wajar saja kok bagi saya. Setiap isme-isme itu pasti pengen punya negara sendiri gitu ya. Ya cuma caranya nanti gitu ya. Nah kemarin kita dikejutkan juga dengan apa ya? Dengan kematian Usama bin Laden ya. Ternyata foto yang ditampilkan itu foto tahun 2009. Yang ada foto Usama jenggot agak pendek ya. Itu foto sudah muncul tahun 2009. Nah foto Usama yang meninggal sekarang itu tidak dirilis oleh Amerika. Ada dua kemungkinan. Pertama, Usama itu gak meninggal. Ya Usama itu gak meninggal. Ya selama ini kan Iran sendiri menuduh Usama itu bonekanya Amerika gitu. Jadi sengaja memang dibiarkan oleh Amerika alasan untuk memasuki negara lain gitu. Soalnya kalau Usama dimatikan game over tuh, Amerika gak bisa kemana-mana lagi gitu loh. Nah kemarin, kalau memang Usama tidak meninggal, lalu dibikin isu meninggal, apa keuntungan bagi Amerika? Cuma satu. Sebab sekarang Amerika kan keuangannya lagi goyang ya. Lagi apa istilahnya itu? Lagi susah. Krisis ekonomi di Amerika. Banyak para pemikir di Amerika itu sekarang menginginkan Amerika itu gak usahlah ikut campur dalam urusan orang lain. Tariklah tentara itu pulang. Bina negara sendiri gitu. Cuma Amerika kalau menarik tentaranya langsung dari Irak, dari Afghanistan, tanpa alasan kan gengsi tuh. Makanya dibikinlah alasan Usama ini sebenarnya gitu. Katanya Usama masih hidup. Itu yang kedua, kalaupun memang Usama mati ya, dengan melempar jenazah ke laut ya, ini juga enggak bertika bagi saya. Sebenci-bencinya kita sama Usama, masa dikasih ikan hiu tuh? Alasannya enggak diterima sama negara lain ya, itu alasan saja bagi saya tuh. Kalaupun iya ya, sebab ini juga masih apa, masih simpang siur gitu. Tapi kalau betul lah Usama meninggal, ya ini juga merupakan pukulan mundur bagi Al-Qaeda ya. Sebab tidak ada orang semilitannya Usama dan sekaya Usama tuh gak ada. Orang militan banyak tapi miskin gitu loh. Usama militan iya, kaya iya. Kekayaannya terakhir itu 250 miliar dolar Amerika atau sekitar 250 triliun kekayaan Usamah itu loh. Makanya dia militan iya, kaya iya itu. Wallahu alam ya, ini permainan tingkat tinggi nih. Kita hanya pengamat aja lah gitu ya. Kita enggak usah mikirin setinggi-tinggi itulah ya. Ya kita lari ke yang bawah-bawah aja lah gitu ya. Mana tadi nih? Salat malam aja lah gitu ya. Kita konsentrasi ke akhirat aja lah, enggak usah masalah dunia itu, biarin aja lah gitu. Hal min da'in fastajabulahu, hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Adakah yang minta ampun kata Allah, saya akan mengampuninya. Hal min sa'ilin fa'atai. Adakah yang meminta sesuatu kepada saya langsung kasih. Hal min ta'ibin fa'atubu alaihi. Adakah yang minta tobat, saya akan langsung menerima tobatnya. Hatta yatla'al fajr, sampai terbit fajar. Jadi Allah kalau kita meminta di malam hari langsung dikabulkan Allah. Tapi jangan apa ya, jangan pernah kita berpikir kalau kita minta kepada Allah sesuatu, Allah akan memberikan sesuai dengan kita minta itu. Kadang-kadang Allah memberikan dengan cara yang lain. Misalnya kita dimintakan diberikan rezeki yang banyak ya, Allah memberikan kesehatan mungkin. Dengan kesehatan kita bisa bekerja lebih baik. Atau Allah memberikan kita peluang. Ya. Jadi kalau makuli yudrikon nasyudrik, makuli aron nasyudriku, tidak semua yang diinginkan manusia itu dapat diperoleh. Takdir riyah bimalah tas tahis sufunu, dalam datangnya angin tidak sebagaimana diinginkan oleh kapal. Itu dalam apa ya, mahfuzat para santri. Walam yuraddu fil hasi ala qiyamil lail ghairu hadzal hadis lakafa. Jadi hadis ini cukup menjadikan mendorong kita untuk bisa melaksanakan salat lail ya. Wal kitab was sunnah tawfihani bitargi fihi wal hasi alaihi. Walil arifina billahi fil qiyami bil lail manazalat syarifah. Jadi kebanyakan para salafus saleh dulu itu tidak pernah istilahnya meninggalkan sholat malam ya. Malah mereka banyak, kita riwayatkan nanti ada wudu isya. Mereka sholat subuh itu dengan wudu isya gitu. Coba bayangkan nih, ya walaupun agak sulit kita terima ya. Bisa gak mempertahankan wudu sampai subuh itu loh. Itu berat juga itu. Apalagi yang namanya setan, kan seneng banget goda manusia tuh. Apalagi ketika sholat itu loh. Ya, tapi para arifinabilah ini istilahnya untuk orang-orang yang apa ya, yang sangat dekat dengan Allah ya. Kalau bahasa kitanya walinya lah gitu ya. Wa azwaqul latifah yajidunaha fi qulubihim. Dan akan memperoleh apa ya? Kelembutan hati ya. Min na'imil qurbi minallah, daripada nikmat mendekatkan diri kepada Allah. Wa ladzatul anus billah, dan apa ya? Ada semacam kelezatan kalau kita, ya gimana ya, kalau dengan kekasih aja ya, istri kita, kita lebih sering mengeluangkan waktu, itu akan membuat hubungan tuh semakin apa ya, semakin indah gitu loh. Apalagi dengan sesuatu yang sangat kita cintai gitu loh. Wapaibul munajah wal muhadasah ma'allah. Dan itu adalah sebaik-baik waktu untuk kita bermunajah, meminta sesuatu. Kalau kita langsung meminta tuh kan enak loh. Kalau pakai protokoler kan susah. Minta sama SBY bangunan untuk masjid, lewat menteri ini dulu kan repot. Proposal kita sudah dibuang tong sampah itu. Tapi kalau kita langsung kan enak itu. Wal muhadasa sama Allah, dan enaknya kita bermuhadasah. Muhadasah itu maksudnya apa? Berdialog dengan Allah. Ya kita zikir segala macam ya, baca Quran segala macam gitu ya. Hatta qala ba'duhum inna kulla ahlil jannati mithlu ma nahnu fihi annahum la fi 'aysin thayyib. Kebanyakan qala ba'dhum anna kulla ahlil jannah, seluruh penghuni surga nanti, mithlu ma nahnu fihi, kebanyakan adalah sebagaimana yang kami lihat pada kami sahabat Rasulullah, mereka biasanya menjalankan 'aysun thayyibin, kehidupan yang sangat baik. Wa qala akhar ahlul lail fi lailihim, apa ya? Ahlul lail itu istilahnya apa? Orang yang gemar beribadah di malam hari, fi lailihim, dengan malamnya, ka'alil lahwi fi lahwihim, sebagaimana orang yang suka sesuatu, kalau sini lahwi itu orang yang suka bercanda ya, dengan candaannya gitu loh. Maksudnya begini, kalau orang suka dengan malam hari, begitu datang malam hari dia senang gitu loh. Wah sudah maghrib, sebentar lagi isya gitu loh. Sebentar lagi, wah malam ini gitu loh. Ditunggu-tunggu kedatangan malam itu. Ya. Itu biasanya orang ahli malam. Tapi kalau orang yang berat, kedatang tuh malah menyesakkan dada gitu loh. Orang kalau senang sholat jemaah, nunggu azan tuh rindu loh. Saya pernah dulu sampai tahap sana ya. Nun sewu ya, bukan ria ya. Dulu. Ya pernah merasakan seperti itu. Dengan azan tuh rindu banget gitu loh. Kok lama banget sih azan asar gitu ya. Kemana sih muazzin gitu loh. Tiduran kali ini takmir gitu loh. Padahal begitu azan, ya Allah sudah azan ya gitu loh. Orang yang gemar sholat berjemaah tuh begitu loh. Ya. Senang dengan suara azan tuh senang sekali gitu loh. Tapi kalau malas ya, azan tuh malah, ah azan lagi, baru kemarin azan gitu loh. Kok udah Jumat lagi tuh, baru kemarin Jumat perasaan gitu. Ya itu namanya orang yang mencintai sesuatu itu, kedatangan itu sangat ditunggu-tunggu ya. Ya, ya sama juga dengan kedatangan kiriman tuh. Kiriman dari orang tua kan ditunggu-tunggu tuh. Waduh, tanggal 1 nih gitu loh. Ke ATM jam 8, kok belum dikirim gitu loh. Kemarin perumpamaan ini ya, perumpamaan Allah memberi kita rasa sakit itu seperti itu ya. Jadi Imam Athaillah Sakandari, pengarang kitab Hikam itu, kemengarang juga kitab At-Tadbir fi Iskot, At-Tanwir fi Iskot At-Tadbir itu. Jadi beliau mengumpamakan bahwa kenapa Allah memberi kita rasa sakit ya, rasa susah segala macam, itu sama dengan kalau kita diberi senang terus, kita lupa sama Allah. Itu ibaratnya kata beliau, kalau misalnya kita punya anak kuliah di luar Jogja, misalnya di Surabaya, di Sulawesi, terus kita bilang, nak, kamu kuliah aja yang baik ya, jangan macam-macam, kuliah aja itu loh, jangan ikut NII segala macam gitu loh. Pokoknya ibu kirim duit terus, berapa? 500 ribu per bulan gitu ya. Pokoknya ibu kirim begitu awal bulan, tanggal 1, tanggal 2, paling lambat tanggal 3 deh gitu loh. Itu kalau kita kirimin terus, tanggal 2 kirim, tanggal 2 kirim, tanggal 3 kirim, anak tuh lalai gitu loh. Coba sekali kita telatin. Tanggal 3 jangan dikirim gitu ya. Tanggal 4 dia cek belum dikirim juga, langsung nelfon lah itu. Buka belum dikirim katanya. Jadi Allah memberikan rasa sakit itu seperti itu. Kalau kita senang terus gitu loh, lupa kita sama. Sekali sakit, tek, langsung nelfon. Kok begini gitu loh. Jadi kalau kita sakit itu untuk mengingatkan diri bahwa kita tuh punya kelemahan sebagai manusia yang, karena kalau kita kuat ya, semua kita berhasil itu, apapun proposal kita jebol gitu ya, tes apa saja lulus gitu loh ya, itu pasti kita kadang-kadang menjadi manusia yang sombong kadang-kadang ya. Tapi Allah jeblokin sekali-kali, usahanya gagal sekali-kali, nyimpan uang di bank, banknya bangkrut gitu ya, nyimpan emas, emasnya hilang gitu loh, wah itu segala macam, itu diketuk oleh Allah lagi gitu ya. Wa qala al-akhir munzu arba'ina sanatan, 40 tahun, wah ya 40 tahun ya. Ma ghammani syai'un illa tulu'il fajar, tidak ada yang membuat saya sedih kecuali terbitnya fajar. Coba bayangkan. Berpisah dengan malam tuh sedih itu loh, hebat enggak itu? Kita malah nunggu-nunggu tuh. Terbit fajar tuh membuat dia sedih itu loh. Kenapa? Kenikmatannya beribadah kepada Allah sudah hilang itu. Wah, coba bayangkan ya. 40 tahun, enggak main-main. Kita aja belum sampai usia kita 40 dah. Begitu ulama dulu ya. Karena senangnya beribadah di malam hari itu. Sampai azan itu malah bukan sedih karena azan ya. Karena berpisah dengan malam itu loh. 40 tahun. Oh, ulama dulu itu luar biasa ya. Dulu ada juga yang kita riwayatkan. 40 tahun ini ya. Ada seorang perempuan ketemu dengan Ibnu Mubarak. Lagi di perkemahan ya, Ibnu Mubarak ini seorang ulama besar juga, tapi beliau menjadi pemimpin. Ketemu dengan seorang, apa namanya itu? Kabilah itu apa? Kafilah ya? Kafilah di sebuah padang pasir. Ada seorang ibu-ibu sama anaknya 3 orang gitu loh. Ketika ditanya sama Ibnu Mubarak ini, itu jawabannya selalu dari ayat Al-Quran loh. Misalnya siapa namamu gitu, dibaca surat Maryam gitu ya. Oh namanya Maryam gitu loh. Berapa usiamu? Mungkinnya usianya 40 dibaca Al-Quran yang ada kata-kata 40 ya. Atau 70 misalnya sabain gitu ya. Terus tanya sama anaknya, sejak kapan ibumu gini? Sejak usia 25 tahun, pada usianya sudah 70. Ibu saya itu tidak pernah yang keluar dari mulutnya ini kecuali ayat Al-Quran. Kalau nyuruh anaknya makan, kulu washrobu gitu ya. Pasti dari ayat Al-Quran semuanya. Nyuruh anaknya tidur apa kira-kira ya? Ya adalah, pokoknya dia itu kalau orang nggak betul-betul hafal Quran nggak bisa begitu, gitu. ya, nyuruh anaknya tidur, nyuruh anaknya makan mungkin ya. Ya lazina manu kulu washrobu gini deh. Kalau nyuruh apa itu, pakai semuanya melarang menyuruh itu selalu yang keluar dari perkataannya adalah Al-Quran gitu. Luar biasa itu. Itu kalau enggak betul hafal Al-Quran, mengerti zuk Al-Quran enggak bisa seperti itu. Itu selama 40 tahun. Enggak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya itu kecuali Al-Quran. Luar biasa tuh. Jadi dihisap tuh nanti enggak ada yang dihisap gitu loh. Kalau kita kan banyak ngomong ngalur ngidul tuh. Kalau dia Quran aja gitu. Luar biasa. Sampai Ibnu Mubarak tuh tertunduk malu di depan perempuan itu ya. Padahal beliau seorang ulama besar gitu loh. Ya. Jadi munzu arba'ina sanatan kata sini ada disebutkan namanya nih. Tidak ada yang membuat saya sedih kecuali terbitnya fajar karena akan berlalu malam berdua dengan Allah. Ya. Fa in qultu madza aqra'u fi sholati bilail wa kam raka'ati yang bagi usalah. Jadi ini masalah hukum sedikit ya. Buat Rasulullah SAW la yuwazibu fi tahajjudihi ala qira'ati syai'in makhsusun. Di sini disebutkan bahwa Rasulullah tidak pernah mengkhususkan bacaan tertentu dalam salat ya. Pernah memang beliau sholat malam dengan satu ayat saja. Nah, saya lupa lagi ayat ini. Susah enggak hafal Qur'annya ya? Fa illam taghfir lahum fa innahum ibaduk itu lah. Surat apa itu lupa saya. Itu pernah Rasulullah baca 11 rakaat, tiap rakaat itu saja itu loh, sampai berlinang air mata Rasulullah. Surat apa itu? Fa illam taghfir lahum fa innahum ibaduk. Ah, apa itu? Pokoknya ayat itulah itu lah. Cuma dua ayat dan itu beliau selalu baca setiap rakaat itu. Sampai beliau berlinang air mata itu. Ini masalah sholat nangis juga apa ya, banyak pertanyaan ya. Saya dulu pernah ditanya juga, saya pernah tanya dulu ya, oleh jemaah kita di Karangmalang. Ustaz, imam kami itu kalau sholat sering nangis gitu. Sebenarnya gak ada masalah sih nangis dalam sholat itu ya. Cuma kadang-kadang kami nunggu dia ruku itu, setelah dia selesai nangis gitu loh. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nangis dulu dia. Allahu Akbar. Bagi saya, kalau masalah nangis sholat itu ya, sahabat Nabi saya katakan ya, mereka kalau malam hari itu nangis itu. Berlinang air mata karena takut kepada Allah ya. Sampai apa? Kelihatan hitamnya di sini lah, karena bekas menangis itu. Tapi kalau siang hari gagah perkasa lagi mencari kehidupan dunia ya. Itu profil kehidupan sahabat Rasulullah. Dan ini sampai kepada tabi'in, atba'u tabi'in, salafus soleh. Dulu sudah diriwayatkan, dua mata nanti yang tidak diazab di hari kiamat adalah mata yang sering beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah mata yang selalu banyak menangis karena takut kepada Allah. Wah, ini yang sering. Pernah gak kita meneteskan air mata karena takut kepada Allah? Kalau pernah, alhamdulillah mata kita tidak disentuh oleh api neraka. Nangis yang lain gak dihitung ya. Saya pernah juga pak, motor saya hilang, gak dihitung kata mereka. Saya pernah juga pak, laptop saya hilang, gak dihitung. Pokoknya takut karena Allah. Ya, kalau karena kematian sih ya, kita nangis ya. Tapi cobalah sekali. Kata ulama tasawuf itu, kalau tidak bisa menangis pertama kali, cobalah mutabaki. Mutabaki itu, kita pasakan diri kita menangis itu lah. Kita pasakan diri kita menangis itu lah. Orang Arab saya gak tahu ya, apakah memang orang Arab itu gampang nangis. Orang Arab itu kalau sholat malam, saya perhatikan ya. Ya gak tahu lah ya. Entah terbuah suasana apa gimana gitu kan. Kalau kita terawih sama orang Arab itu malam 27 coba ya. Itu satu musik itu nangis semua lah itu. Saya juga bingung, orang Arab gampang banget nangis ya. Saya juga ikutan nangis karena mereka nangis semua tuh. Ya gimana lagi? Ingat dosa lah kita ya. Tapi kalau dalam hadis kan sendiri ya. Saba'atun yuzilumullah yalumalazila ilaziluhu. Tujuh golongan nanti yang dilindungi Allah hari kiamat adalah tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Itu rojulun ya, laki-laki atau perempuan yang bersendiri di tengah malam, sendiri loh ya. Fafatam aynahu, dan berlinangan air matanya karena takut kepada Allah. Itu yang akan dilindungi nanti di padang mahsyar ya. Kita hanya mengharapkan perlindungan Allah tok gitu loh. Nah cobalah nanti ya teman-teman. Tapi sendiri, jangan rame-rame gitu loh. Rame-rame malah gak nangis ngobrol. Sendiri aja di kalau di rumah di kamar kos gitu, cobalah. Tertunduklah sesaat gitu ya. Ini untuk saya juga ya. Linangkanlah air mata pada saat itu. Kalaupun gak bisa ya, karena kita orang Indonesia kan jarang nangis ya. Banyakkan ketawanya sama nangisnya gitu lah. Padahal kan seharusnya lebih banyak menangis daripada ketawa ya. Paksalah diri kita untuk mengeluarkan air mata setetes aja jadi itu. Karena takut kepada Allah itu luar biasa itu. Ya. Apalagi ya Pak. Kemarin saya buka-buka buku saya. Buku-buku lama ya, catatan lama itu. masalah melihat ya. Jadi lupa saya itu ada. Ada lima hal yang berpahala kalau kita lihat. Pertama, Al-Quran. Itu melihat aja udah dapat pahala ya. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, Ka'bah. Nah, lupa yang dua lagi itu apa itu. Oh, saya lupa banget ya. Al-Quran, orang tua, Ka'bah, lima loh itu. Apa dua lagi? Al-Quran, Ka'bah, melihat orang tua. Alah, lupa saya. Ya, insya Allah ketemu dua lagi nanti. Nanti teman-teman lupa lagi satu, ingat dua itu loh. Nanti pada anak satu aja itu loh. Jadi kalau kita sholat di Masjidil Haram, lebih baik kalau kita sholat itu melihat ke Ka'bah ya. Coba dapat pahala lihat Ka'bah itu. Kecuali di depan kita itu ada yang mengganggu ya. Jadi kalau sholat itu buka mata atau merem gitu ya. Bagi saya kalau bisa sih buka ya. Tapi kalau ada yang mengganggu, bisa menjadi wajib ya. Kalau mengganggu konsentrasi kita sholat, mendingan merem gitu. Mengatakan. Ya, jadi Rasulullah tidak pernah mengkhususkan bacaan sesuatu pada malam hari. Semua boleh baca ya. Wa min husni aitattabi al-Qur'an fataqrahu syai'an fa syai'an fi qiyamika hatta tahtamihu fi syahr. Jadi di sini disebutkan bahwa menurut Imam Khatib Baghdadi sebagusnya kita tertibkan membaca Al-Qur'an syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit dalam salat malam itu sampai kita nanti mengkhatamkannya selama satu bulan. Imam Syafi'i, ini saya baca riwayat ya. Imam Syafi'i itu termasuk yang mengkhatamkan Al-Qur'an dalam sehari itu sampai dua kali. Oh, hebat gak itu? Itu kalau orang gak hafal banget dengan baca tartil gak bisa itu ya. Banyak juga saya temukan dalam buku ini dan juga buku yang lain ya. Banyak yang menamatkan Al-Quran itu hanya dalam satu malam. Dari Isya, mungkin tadi yang gak tidur malam itu mungkin itu ya. Bisa mengkhatam Al-Quran dari Isya sampai subuh itu loh. Kalau kita hafal Quran satu juz itu saya pernah coba ya, itu setengah jam lah itu. Setengah jam berarti kalau 30 juz berapa itu? Berapa jam itu? 15 jam ya. Itu kalau tartil terus ya. Acara apa itu yang sering yang diadakan oleh keraton itu, Khitamul Quran itu? Sehari semalam ya. Kan bacanya gantian itu, juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, per juz itu. Biasanya per juz itu. Nah kalau ulama dulu tuh karena orang Arab beda ya hafal Quran karena mereka mengerti bahasa Arab itu ya. Mereka bacanya sangat tartil gitu loh. Itu Imam Syafi'i itu katanya sampai dua kali sehari mengkhatamkan Al-Quran ya. Nah kita coba tanya diri kita. Selama seumur hidup aja berapa khatam Quran? Nah kalau Ramadan ya insya Allah semangat ya. Saya berapa kali gak usah saya sebutin takut ria gitu. Tapi ya pernah lah gitu ya. Minimal sekali lah selama Ramadan itu ya. Kalau sekali berarti setiap habis sholat harus kata bahasa 3 juzuk ya. Kalau 3 kali itu 3 juzuk sampai nanti akhir Ramadan. Ya tapi setelah akhir Ramadan ya susah memang ya. Setan tuh kembali lagi di akhir Ramadan nah. Jadi kalau dia diikat di awal Ramadan dia enggak sedih. Biarin aja kata setan, nanti saya tunggu akhir Ramadan katanya. Kembalilah ke pangkuan saya kata setan. Nah, Quran dibungkus lagi, naik lagi ke atas itu. Memang terus terang ini memang berat sekali apa itu. Padahal Allah yang kita sembah di Ramadan itu juga yang kita sembah di luar Ramadan. Cuma ghirahnya beda ya. Kalau Ramadan itu semangatnya beda gitu ya. Apalagi besok enak nih ya. Ramadan pas libur ya. Kan gak ada kuliah tuh. Apalagi alasan gak ngotam Quran gitu loh. Subuh ya, sampai jam. Apalagi apa? Hadis lupa sih itu hadisnya. Oh azan ya. Yang terakhir ya, apa? Sampai terbit fajar. Setelah subuh duduk di tempat duduk zikir-zikir sampai terbit fajar. Itu kan pahalanya luar biasa itu. Sama dengan haji bersama Rasulullah. Tapi kan berat kalau tiap hari ya. Kita kalau ibu-ibu kan ngantar anak sekolah itu ya, mandi anak sekolah itu. Ya bapak-bapak enggak ada alasan gitu. Bikin makalah paling ya. Oke, terima kasih, kita store dulu.